Mungkin saya kenal mungkin lama sekali, pertengahan tahun 90-an lah sekitar itu, sama-sama di batch mahasiswa waktu itu. Dia sampai sekarang masih menggeluti dunia buku, punya organisasi, bekerja di organisasi namanya Indonesia Buku, punya radio buku juga, favorit banyak orang di sini. Sorry ya, direkam. Favoritnya tetap harus di. Nah, Muhyiddin selain pekerjaannya dalam dunia perbukuan sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya kapan nanti dia yang akan cerita, membuat program sejarah kampung gitu. Sangat sederhana karena mereka tinggal di situ, lantas yang mereka buatlah sejarah tentang kampung di mana mereka tinggal. Itu artinya nanti kita bisa belajar bagaimana kita bisa membuat satu program yang terjangkau gitu lah, di tempat kita sendiri. Kita bisa belajar dari Muhyiddin, dan outputnya ada tulisan, ada buku. Nah, ini bukunya setebal ini, dikelilingkan nanti silakan. Ada buku, lantas saya nggak tahu apakah ini juga diwujudkan dalam program radio, biar nanti dia cerita. Lantas program semacam ini juga direplikasi di Jawa Timur, di Kediri. Saya nggak tahu juga metodenya akan berubah atau sama dengan waktu di Padehan. Tapi yang saya mau bilang, inisiatif semacam ini seperti yang dilakukan Muhyiddin, sebenarnya dalam 5-7 tahun belakangan ini di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, itu mulai marak ya, dari mana-mana. Dari yang skalanya kecil dilakukan oleh perseorangan, misalnya seorang seniman atau penulis atau peneliti yang bekerja dengan kampungnya sendiri, keluarganya sendiri, atau juga NGO yang lebih besar, LSM yang lebih besar, yang membuat program yang lebih terstruktur dengan tujuan yang beragam-ragam. Ada yang dengan tujuan misalnya sangat spesifik soal kesehatan perempuan, yang lain lagi sangat spesifik soal penguatan ekonomi rakyat, dan macam-macam. Nah, ini baru terjadi 5-7 tahun belakangan. Nah, karena itu saya mengingatkan lagi salah satu tujuan pertemuan kecil ini supaya kita bisa berbagi, meskipun semuanya tidak bisa hadir, mungkin tahun depan lagi kita bisa pertemuan semacam ini dengan melibatkan lebih banyak orang. Ini aku ngomong panjang-panjang ini karena ngopinya belum selesai. Ngarang-ngarangnya juga panjang. Oke, teman-teman sekalian, kampung kami itu ada di sebelah ini, sebelah barat tempat ini, sebelah barat Alun-Alun Kidul. Jadi Alun-Alun Kidul itu masuk di kampung Patehan. Nah, ini yang diputar ini adalah bagian sesi terakhir dari 2,5 tahun kami buat secara kampung di Patehan atau di belakang keraton Yogyakarta. Berapa orang terlibat? Ada sekitar 40 anak kita ajar menulis. Dan ini kita bagi dua. Tahun pertama itu adalah sejarah lisan, oral history. Yang kedua itu arsip. Pengarsipan akar. Pengarsipan kampung. Nah, ini adalah arsip video, arsip audio visual, ada arsip suara juga, makanya ada radio juga disebut, di bagian dari arsip. Kita putar dulu filmnya, nanti kita putar dulu cerita. maksimal. Kamarnya saya dari rumahnya mungkin kamar mandi. Kamar mandi ya, sebelum kamar mandi dan WC ini kan dulu. Kualitasnya muncul, ingin tahu persoalan spiritual lebih luas. Nah, akhirnya jatuh kepada satu cinta kepada sebuah pandangan hidup yang namanya sangkat paranik. Ini kepanjang ceritanya, nanti kita langsung mencukup terakhir-terakhir aja ya. Nah, ini sejarah kamar yang kita ada. Niku itu saya pernah bulat yang dia kamar itu karena sudah sangat akrab. dan itu sebuah senatari dan itu masuk terkait aksi bersama, penghasilan bersama. Sebelum itu sekitar tahun 2010 kita melakukan sejarah lisan. Kalau tadi Riven tadi itu menanyai apa siswanya kalian mau jadi fotografer ya, fotografer gitu. Kalau kita bertanya ke mereka, kalian mau menjadi penulis enggak? Dan penulis buku, bukan hanya jurnalistik. Karena kami ada di library perpustakaan. Waktu itu untuk mendekati mereka memang susah karena kita orang asing di sana. Ya. Nah, kunci juga pasti merasakan bagaimana jadi orang asing gitu kan di kampung. Kita melakukan dua hal waktu itu untuk preparing-nya itu, persiapannya itu. Pertama, kita meminta sharing dengan ketoprak. Jadi kita metodenya itu dengan meminjam cara ketoprak di Yogyakarta membina anak-anak untuk main ketoprak di kampung. Maka kita undang Pak Bondan Nusantono. Nah, dialah yang menerangkan bagaimana cara mendekati anak kampung. Katanya itu, kalian jangan mendekati bapaknya. Jangan mendekati lurah atau government gitu, di kelurahan itu. Tapi kalian mendekati satu, ibunya. Kemudian ibu-ibu. Bagi orang Jawa itu udah dipangku, itu sudah selesai. Jadi kita mendekati ibu-ibu, satu. Kemudian kedua, mendekati pemuda-pemudanya. Kalau dua elemen itu sudah berhasil dibujuk gitu, mereka sudah sepakat, biasanya kelurahan, bapak RT RW itu mereka oke-oke saja, mereka biasanya ikut. Jadi selama sebulan itu mendekati mereka ya, terutama anak-anak remaja, anak sekolah dari SMP sampai SMA, jika ada semester awal di remaja. Tujuan kita waktu itu adalah, kalau tadi Mbak Janet ya membuat misalnya buletin gitu ya, newspaper gitu ya, kita membuat buku karena memang fungsi kita buku itu, dan terkumpul sekitar 30 anak untuk persiapan itu. Sederhana sekali yang kita buat, mereka kita ajarkan menulis secara 5W1H itu, penulisan jurnalistik dasar selama berapa hari gitu, 3 atau 4 hari. Semua elemen itu kita ajar secara sederhana. Kemudian mereka kita minta untuk menentukan siapa aja narasumbernya. Maka mereka menyebut seluruh yang mereka ketahui. Bahkan yang akan ditulis jadi tokoh itu mereka yang menentukan. Banyak hal sebetulnya waktu itu kita mereka kita kumpulkan. Dan kelurahan sudah mengatakan ya, dan kita nggak pernah ditanya ini datanya untuk apa gitu. Yang kita beritahu waktu itu, data ini hanya untuk belajar bersama menulis anak remaja itu aja. Oh, mereka oke, karena belum ada komunitas ternyata yang ada di Kampung Fateha yang mengajarkan anak remaja untuk menulis bersama, hal yang mungkin masih langka yang mereka lakukan. Itu yang kita minta ke mereka. Terus nanti hasilnya bagaimana gitu? Oh, hasilnya kan kita kembalikan ke keluarga. Jadi buku ini misalnya ya, ketika dicetak itu, ketika orang lain membeli 2, nah dana yang 200.000 itu kita cetakan untuk satu untuk RT gratis. Jadi ini merupakan buku guidebook Kampung Patehan, karena hampir seluruh informasi, tidak hanya bangunan, tidak hanya tempat-tempat pariwisata yang sudah umum, misalnya Beringin Kembar ini, terus tidak hanya itu, tapi sampai pada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan di Kampung Patehan. Misalnya nggak boleh menyebarkan mayat, membawa mayat tapi melewati lonceng gantungan di situ. Nggak bisa melewati itu. Ternyata setelah disrasionalisasi, ternyata Macet total di sana kalau ada. Jadi jenazah itu macet total. Dua, itu nggak boleh bangun rumah yang lantai dua lebih tinggi dari keraton. Ternyata supaya jangan mata-mata itu. Oh. Makanya mereka korailo. Jadi pantangan di ini nggak boleh melebihi tinggi rumah itu dari istana keraton di Jakarta. Karena kayak mata-mata itu ya. Mata-mata yang spy itu nembak. Kemudian pantangan-pantangan yang lain adalah seluruh MPR itu apa ya? MPR. Harta benda yang ada di benteng ini itu nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar dari benteng harta keraton. Ternyata itu untuk mencegah agar jangan sampai warisan itu, heritage itu, benda-benda itu keluar untuk diperdagangkan keluar. Jadi itu pantangan besar untuk warga di dalam benteng keraton. Itu. Yang menarik juga adalah ketika mereka dalam proses ternyata banyak anak-anak yang di kampung itu nggak pernah mengenal tetangganya. Karena dipaksa selama satu tahun untuk berkeliling tour untuk interview atau ngobrol tentang kampungnya itu, mereka jadi tahu semua letak kampungnya. Awalnya mereka sangat kaku gitu dalam wawancara, misalnya wawancara Abi Dalem yang udah tua sekali disebut Anda gitu. Karena sesuai dengan bagaimana pendapat Anda. Itu berlangsung sampai ketika sudah masuk bulan kedua itu mereka sudah nggak pakai ini, sudah ngobrol biasa. Direkam. Nah seluruh arsipnya itu kemudian mendorong kita untuk membuat radio buku. Kok kita punya banyak sekali rekaman, ada 80 rekaman gitu kan. Kemudian rekaman itu mereka transkrip. Anak-anak itu sampai mereka pertama kali tahu bahwa dalam menulis ternyata ada proses transkrip. Jadi mereka wawancara transkrip misalnya 2 jam sampai 40 halaman. Jadi apa adanya, transkrip apa adanya. Jadi kita punya sekitar seribuan transkrip wawancara dan semuanya orang biasa. Penjual sate. Penjual koran yang disebut sana itu. Terus penjual cilok. Terus yang pagi-pagi sering karaoke itu. Nah itu komunitas sendiri. Sampai kita tahu bahwa untuk bergulirnya siang malamnya malam-malam tidur dengan teratur dan tertata itu ada 8 kelompok yang mengatur itu. Ada 8 komunitas yang mereka rapatnya itu selalu di belakang itu, di belakang setinggil itu. Arisan itu. Bahkan ada komunitas angkutan itu, ada komunitasnya. Bukan angkutan pindahan kos. Karena biasa ada parkir di situ, parkir di sini. Itu komunitas sendiri. Juga ada khas yang cilok, terus yang Jepang itu makanan tempura itu khas Wonosari itu. Jadi kalau Wonosari tempura itu kalau ada semua komunitas. Jadi ada sekitar 32 komunitas termasuk Kunci, MES 56 sama IPA. Ketika buku di launching, tiga-tiganya pindah. Itu gimana ya? Masih terdeteksi di sini karena mereka masih ada waktu riset itu masih ada tapi Kunci udah mulai tutup. Makanya di sini fotonya Kunci itu tutup. Jadi remaja taman ya yang Mas kami kok jarang sekali melihat ada orang di sana kan? Ini foto aja apa adanya gitu. Nah dia foto tutup. Karena tiap hari sana kok jarang dibuka gitu kan. Kayaknya persiapan kayaknya udah itu. Persiapan pindah-pindah. Jadi ada 3 komunitas itu semuanya udah pindah gitu. Tapi masih tercatat di buku ini. Ketahuan dari anunya. ada paling tidak ada beberapa elemen yang kita coba rangkum dalam satu tahun itu. Maka kita nyebutnya itu sejarah adalah sekarang gitu. Elemen pertama itu adalah sejarah kampung itu sendiri. Dulu saya penasaran sekali kenapa misalnya pariwisata, dinas pariwisata itu ketika mereka buat toponim kota-kota, toponim kampung di Yogyakarta, patehan itu hanya masuk dua kalimat. Jadi sejarahnya cuma dua kalimat. Aduh, cuma dua kalimat itu kan. Bahwa kampung patehan itu adalah tempat para pengaduk teh. Itu aja. Kedua adalah terletak di belakang keraton, selesai. Nah, itulah patehan itu dirangkum dalam dua kalimat. Kalau kita penasaran kok bisa begitu, maka kita membuat, kalau begitu kita membuat buku. Kemudian kedua, provokasi Romo Mangun itu masih hidup. Waktu itu dia mengajar di Mangunan itu mengatakan bahwa nggak boleh anak didik kita yang sekolah dasar itu diajarkan sejarah Imam Bonjol, tapi tidak tahu siapa saja tokoh-tokoh penting dalam kampungnya. Nah, menyambung lidah Romo Mangun itulah kita membuat itu. Makanya seluruh mulai dari ada dulu di kampung kami itu adalah ibu-ibu yang pernah tinggal di Jakarta itu di asrama kepolisian itu. Dia tiap hari pagi dan sore itu menyapu sepanjang patehan itu tanpa pamrih gitu. Tiap hari itu sekitar sudah 20 tahun. Wah, anak-anak melihat kan waktu itu mungkin ini toko kebersihan ya, toko kebersihan kampung. Favorit. Sudah dipersiapkan seluruh elemen itu, besoknya meninggal. Akhirnya yang masuk di sini adalah itu wawancara anaknya untuk menceritakan kembali. Karena di kampung kita itu, di kampung Patehan itu dari 10 orang itu 8 lansia. Makanya enggak boleh ada bunyi-bunyian rock gitu. Dan ini yang pada teriak. Kalau boleh karena jadi hampir semua lansia, karena itu mendekatinya juga adalah dengan cara membuat program yang tentang kesehatan gitu, bisa periksa gula darah. Oh, mereka berduyun-duyun datang ke perpustakaan. Hampir sekampung biasanya itu seharian lah. Dan di apa di box apa di diantar gitu, oleh anak-anak. Meriksa macam-macam, diperiksa kesehatan orang tua gitu. Nah, itu cara kita ini. Itu selama 1 tahun kita mengerjakan itu, menulis itu. Kemudian ada juga tentang selain komunitas ada tokoh gitu. Nah, itu kita memilih tokoh-tokohnya itu mulai dari orang yang paling tua, nah, termasuk yang di sini tadi, yang 4 orang sebenarnya tadi itu. Kemudian ada yang tokoh pemuda. Kemudian selain tokoh, mereka memilih tokoh sama dengan ceritanya Janet tadi, tapi ini kita perpendek ruangnya gitu ya, di sebelah itu. Kalau penang kan jauh. Kita perpendek ruang, jauh kan besar sekali, jauh kota. Kita kota tapi dalam kampung dalam kota, hanya satu kelurahan. Ada empat kampung waktu itu. Ada Nagan, Nagan itu ya tempatnya kunci dulu ya. Ada Patehan, ada Taman Sari, ada Taman itu, ada Ngadisulya. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah ketika mereka membutuhkan sejarah. Makanya tadi saya dengar wajahnya tadi menyatakan bahwa sejarah lisan itu berdasarkan pengalaman mereka, pengertian mereka sendiri. Begitu juga ketika mereka ngobrol tentang sejarah Kampung Nagan itu. Abdi Dalem yang ada di Taman Sari itu bilang bahwa Nagan itu adalah naga. Karena ada umbul naganya. Tapi satunya lagi dari Patehan, kasih tidak, itu penabuh gemelang. Nayogo. Dan itu kita tulis aja semuanya. Nah, itu persepsi masyarakat lokal kan. Jadi disitu. Kedua, kita gak menggunakan kata sejarah gitu, karena bebannya berat. Maka kita menyebutnya cerita. kali sering cerita aja. Mulai dari cerita tahun ketika mereka belum ada apa namanya sense, akta kelahiran, akta itu tahun 30. Jadi waktu kita mintai KTP-nya itu dipalsukan 2 tahun kan? Dinaikkan 2 tahun karena itu belum ada. Mulai macam-macam itu kita aduk-aduk kampung itu sampai pada tempat-tempat kuliner. Tadi ceritain kuliner ya, food yang apa yang asli di mereka. Ternyata kecil, nggak terlalu banyak, udah banyak yang hilang. Juga hilangnya tanaman-tanaman. Misalnya ada satu juru kunci di Taman Sari itu yang kerjanya menghitung tanaman yang hilang. Jadi deteksi ini hilang, pisang hilang, terus kelapa hilang. Taman Sari, itu. Jadi seluruh hilang atau dipindah? Musnah. Wow. Baik. Pohonnya udah nggak ada. Pisang udah nggak ada. Itu ada yang lihat pisang. Pohon sawo. Sawo tinggal mau dibersihkan ya sawo. Udah bersih ya. Karena ada badai kemarin. Enggak. Karena mau dibikin restoran. Ya, jadi pohon sawo itu 100 tahun lebih ya, karena besar sekali. Di perut saja sudah tidak bisa, dan itu di... Ternyata ada api dalam yang menghitung itu. Yang ada di dekat Taman Sari itu. Itu atas perintah Sultan atau inisiatif dia sendiri? Dia memang, iya, inisiatif sendiri. Dia udah punya sadaran di sana. Bahkan ketika buku ini terbit, gitu, dia masih mengoreksi buku ini. Ayo caranya. Kak Asparto berata. Koreksi ini. Cak apa? Alamat rumah salah. Ini kan enggak. Mereka mengoreksi. Terus bahasa Jawa. Saya kan dari pabrik. Saya bukan orang Jawa. Makanya yang mengoreksi itu adalah itu yang memang pakar bahasa Jawa di tetangganya Pak Ai persis itu. Pak Kolima itu. Persis Ipa Ai sebelah sini. Nah, rumahnya di situ itu pakar bahasa Jawa itu. Nah, itu dia mengoreksi seluruh bahasa Jawa yang ada di itu. Jadi sambil sinau teman-teman anak-anak remaja itu tentang bahasa Jawa. Sambil dia ngoreksi, oh ini keliru, ini maksudnya, ini bahasa Jawa. Makanya ada kamusnya. Kamus itu langsung dikoreksi oleh warga. Jadi partisipasi mereka itu mengoreksi tinggi sekali. Jadi draftnya itu kita sebarkan lagi ke mereka semua. Komunitasnya warga. Saya cuma salah tulis saja ya, bahasa Indonesia ya. Tapi kalau udah bahasa Jawanya mereka. Lalu semua secara politik juga ada. Nah katanya di sana itu basis patehan itu PNI Masyumi. Nah ada terluama. Taman Sari itu merah semua PKI. Kauman itu Muhammadiyah. Nah, mereka gontok-gontokan tahun 65 itu katanya ramai sekali. Bahkan ada yang lempar mortir mulai dari rumah Ibnu Sutowo yang Pertamina dulu itu. Habis itu mereka lempar masjid segala macam. Jadi noise-nya itu luar biasa di kabupaten ketika pembersihan. Makanya namanya Masjid Soko Tunggal ada di situ. Baru kita tahu ceritanya bahwa Soko Tunggal itu dibangun hanya untuk menghijaukan kembali taman yang merah itu. Mengislamkan kembali supaya tidak identik dengan PKI. Kampung komunis. Menghijaukan kembali. Katanya sudah mereka menghijaukan kembali. Jangan sampai identik dengan merah itu. Nah itu dituturkan itu, dan mereka menuturkannya bukan berdasarkan tahun, karena mereka nggak terlalu ingat kronologi sejarah, bahwa kronologi sejarah tahun ini mereka tahunya itu zaman Londo, zaman Nippon gitu. Nippon. Zaman apa namanya, zaman ribut-ribut katanya sebenarnya sebutnya ribut-ribut itu 65 iya, Goro-Goro, zaman Goro-Goro yang itu, yang 30 SPKI itu. Terus zaman Soeharto. Terus bukan zaman Soeharto, tapi zaman kematian Ngarso Dalem yang ke-9. Itu kematian. Nah, justru itu mereka tandai sebagai sejarah mereka. Bukan Soehartonya itu. Dan sesi pertama itu terbit buku ini. Sejarah lisannya, kemudian transkripnya itu kemudian diolah oleh bersama, ada sini editor dan fasilitatornya itu macam-macam dari berbagai etnis itu. ada saya dari Palu, Sulawesi Tengah, ada yang dari Lombok. Jadi dipaksa untuk tahu tradisi Jawa dengan cara begitu. Jadi, makanya disebut belajar bersama. Kan? Ada yang dari Sunda, Majalengka sama Cirebon. Dan cuma sedikit yang berbahasa Jawa dan di Yogyakarta. Dan itu saja yang terdengar lokalnya. Jadi memang pura dan semuanya ingin belajar. Ini yang pertama yang kita lakukan. Dan dampaknya itu secara komunitas kita dijaga oleh warga. Apa bukti mereka menjaga kita? Ketika ada rusuh-rusuh, dulu pernah itu ya, ada pernah ada perkelahian antar geng di ya, aku betul. Alun-alun itu kan, yang anak yang bawa golok, pedang itu kan larinya bukan lari ke tempat lain dia, lari ke perpustakaan Indonesia Buku itu. Kenapa dia lari ke situ? Karena tahu teman-temannya riset ini itu ada di situ. Ada di situ dan sesuatu yang pertolongan itu di perpustakaan. Karena udah dikepung oleh geng bawa senjata semua itu. Kalau udah ketahuan dia mati di situ kan. Hanya disembunyi di kamar arsip. Diselamatkan oleh kamar arsip yang gelap itu. Dan itu kamar arsipnya warga kampung. Fungsinya kamar arsip itu. Dengan senjata, sambil nunggu polisi itu datang. Itu satu. Kemudian kedua, ketika ada misalnya orang bertanya tentang sejarah kampung itu ke warga, itu dialihkan ke Indonesia Buku. Padahal kalian pendatang. Pendatang. Jadi semacam juru kunci, kasih dia juru kunci. Misalnya ya, ada teman-teman Universitas Tarumanegara Arsitektur ingin tahu sejarah di sana, sejarah kampung secara landscape kan. Itu diarahkan kelurahan itu ke Indonesia Buku. Ada teman-teman memutar film tentang anak kos dari Sulawesi, itu anak FMC untuk memutar dokumenter mereka ke kelurahan, diarahkan lagi ke Indonesia Buku. Kalian kesana aja, karena di sana tempat kumpul-kumpul orang warga. Jadi jadinya ruang publik dulunya itu sangat eksklusif gitu kan, akhirnya jadi terbuka, jadi ruang terbuka berkumpulnya kayak terumbu komunitas jadinya. Terumbu komunitas apa saja muncul di situ, bahkan rumah zakat untuk melakukan kesehatan, sepedaan, pit-pitan itu di situ berkumpul di situ. Kemudian kedua, ini kemudian diadopsi oleh pemerintah. Ini ketika ada festival Taman Bacaan, pemerintah ini kemudian dinobatkan menjadi program yang terfavorit gitu kan. Karena ternyata warga kampung bisa menulis buku. Tapi tetap dikelola oleh atau jadi ada ikut campur tangan pemerintah setelah diadopsi itu maksudnya? Iya. Pertama pemerintah itu duitnya banyak. Government itu duitnya semuanya di situ sekarang. LSM makanya lembaga donor itu enggak kan lembaga donor sekarang kan, karena bayangkan pemerintah sekolah informal itu APBN-nya 20% itu 70 berapa triliun gitu. Bayangkan mereka hambur-hamburkan Desember ini waktunya kan. Nah itu kemudian kita dekatinya itu head to head, kepala langsung. Nggak bisa, birokrasinya merumit sekali. Akhirnya kita masuk program. Jadi kita mempengaruhi programnya. Nah, salah satu yang kita munculkan adalah Balai Belajar Bersama. Karena ternyata mereka itu kosong sebetulnya. Nggak tahu, bingung juga menggunakan uang sebanyak itu bagaimana. Itu kan pertama kali mereka dapat uang sebanyak itu. Mau diapain coba? Ya. Akhirnya mereka butuh yang kreatif gitu kan. Itu. Mencari itu. Makanya bola gong itu semuanya meluncur semua ke sana untuk mengelola itu, karena makanya banyak sekali banyak vendor. Festival Taman Baca itu tahun berapa ya? Festival Taman Baca itu barusan kemarin. Tahun 2020. Itu. Impact yang lain kemudian adalah kampung ini kita bawa terus kemana-mana. Misalnya ketika dinas apa menteri kreatif itu Parekraf itu kemudian mereka membuat heritage gitu kan, kota-kota warisan, kota-kota heritage itu. Nah, Indonesia Buku kemudian dilibatkan sebagai contoh bagaimana menuliskan sejarah kota itu, kampung dalam kota itu dalam sebuah almanak gitu. Makanya polanya kita pakai pola almanak gitu. Bab-babnya itu pola almanak. Makanya kita berkolaborasi kemudian dengan mereka. Kalau mereka mendekati keraton-keraton se-Indonesia, nah kita berada di belakang ketika ada program penulisan almanak kampung. Almanak kampung tapi satu kota. Seperti dilakukan oleh di Penang tadi itu, di Georgetown. Kemudian yang lain adalah, ini kemudian kita bawa ke kampung yang lain. Kemudian banyak terinspirasi. Yang pertama itu adalah di Pacitan, di kampung kelahiran SBY. Yang ada dia buat monumen Sudirman besar sekali itu. Nah, di kampung itu. Yang kita lakukan di sana adalah sejarah, bukan menurut sejarah kampung seperti ini, tapi yang lebih sederhana, karena melibatkan anak SD. Mereka minta, mereka disuruh menulis surat sebanyak-banyaknya kepada Ibu Presiden. Isinya apa? Mereka harus menceritakan kampungnya, kondisi kampungnya seperti apa, ekonomi bapak dan seperti apa, kondisi sekolah seperti apa. Mereka ceritakan. Maka kami terbitkan bukunya Kepada Yang Terhormat Ibu Presiden. Jadi judulnya Kepada Yang Terhormat Ibu Ani Presiden. Ibu Presiden. Jadi judul bukunya Kepada Yang Terhormat Ibu Presiden. Itu di Pacitan. Kemudian kita tularkan lagi di Kediri. Nah, di Kediri kita melibatkan sekolah. Jadi fasilitatornya itu bukan lagi orang luar kayak kita yang aktivis gitu kan, tapi guru-guru. Fasilitator misalnya ibu guru, guru biologi. Dia akan mengajarkan sejarah tumbuhan atau tanaman, hewan-hewani, flora dan fauna di kampung itu dengan cara meriset nama-nama tanaman yang ada tumbuh di sekitar kampung itu. Palawijanya seperti apa, padi dan segala macam tumbuhan. Jadi itu apa, biologinya dibawa yang paling lokal gitu. Jadi enggak menghafal kayak dulu itu pelajaran biologi tanaman-tanaman. Nah, itu dicatat kemudian mereka tuliskan kembali. Tapi itu bagian dari pelajaran, mata pelajaran. Guru bahasa Indonesia menulis, mereka ketika ada pelajaran menulis gitu, itu menugaskan anak-anak itu, anak-anak SMP, SMP Ibtidai, anak sekolah agama ya, itu menulis catatan harian ibunya day by day selama 7 hari. Jadi dia menceritakan ibunya dari bangun tidur sampai tidur lagi selama 7 hari. Apa aja kerjanya ibunya itu? Ibunya kan risih itu kan diperhatikan. Kok tumben anak saya memperhatikan sangat telaten dan detail gitu kan. Sampai 2 hari perhatikan, catat kok. Jadi kita mengajarkan mereka seperti periset benar antropolog gitu. Antropolog muda. Jadi menulis day by day, saya ngapain, kerjanya subuh-subuh ngapain. Terus ada yang cerita, oh ibu udah gak ada, saya gak bisa cerita ibu, saya nenek saya aja yang saya ceritakan ya. Dia ceritakanlah neneknya. Seperti itu. Selama 7 hari, itu pelajaran bahasa Indonesia. Nah itu masuk dalam nanti sejarah kampung itu sejarah tokoh. Tokohnya siapa ya? Ibunya sendiri loh, favoritnya loh. Seperti itu. Jadi kita dekati dengan cara itu. Ada lagi kemudian tugasnya adalah tetangga. Oh ini dia. Berikutnya adalah tetangga, habis rumahnya sendiri dia mata-matai, sekarang mata-mata tetangganya. Paling dekat siapa? Tetangga itu. Dicatat tetangganya siapa? Sampai pada kalau di antropologi itu family tree gitu. Susunan keluarga tetangganya siapa aja itu caranya. Seperti itu. Nah, itu kemudian kita kalau dulu mereka tugas-tugas dibuang biasanya kan, habis ini dibuang. Itu kemudian dikumpulkan. Sekarang mereka lagi mengumpulkan tugas-tugas sekolah itu. Jadi kita melibatkan langsung apa namanya di setara kurikulum mereka itu. Jadi berada dalam tugas sekolah. Lebih mudah jadinya. Kita hanya membekali guru-gurunya bagaimana teknis sedikit gitu. Semuanya mereka. Dan kesulitan misalnya bagaimana open house tadi mencari anak-anak untuk ikut partisipasi untuk menulis, kita udah nggak ada kendala itu karena tugas. Kalau nggak kerjakan nilai kan, nah itu udah mereka takut sekali kalau nggak dapat nilai. Jadi include di dalamnya, guru kan ditakuti ya. Sama juga kemudian di Jepara, ini Jepara itu di kecamatan Banjar Agung itu ada pesantren di situ. Nah di situ juga sama, kita dekati juga gurunya karena mereka ternyata di desa itu bagus kalau gurunya aja gitu ya, karena guru itu luar biasa, prosesnya luar biasa. Nah di buku gitu, karena itu pelajaran sejarah itu adalah ya sejarah bapaknya. Kalau tadi kita bilang, kita pernah cerita tentang Kediri tadi itu secara ibu, mereka balik secara bapak aja lah. Secara bapak. Yang pertama mereka lakukan itu adalah pertama, wow, tulislah sejarah tokoh-tokoh besar ya. Kita dikumpul, tugas itu sama semua. Ternyata mereka lihat Wikipedia. Sejarah Sudirman, ambil. Kita dikumpul sama semua Wikipedia. Tapi kalau sejarah bapaknya, sampai mati mereka nyari di Google, nggak dapat. Ya. Hanya mereka interview. Jadi include tugas sekolah itu, tugas menulis sejarah tokoh itu dialihkan menjadi sangat lokal, sangat pribadi, sangat private, sangat dekat. Hanya dia dengarkan cerita bapaknya, Pak gimana sih, makanya ada cerita-cerita ya. Gimana habis ketemunya sama ibu dulu, nah itu cerita. Sampai dia kapan lahirnya, apa baiknya dimana gitu. Itu yang kemudian kita sebar. Itu bermula dari buku kecil dari pakaian itu. Itu tahap pertama penulisan buku itu. Tahap kedua, seperti langsung sekalian. Langsung gini-gini. Pertanyaan teknis saja. Di tadi dibilang ada punya 80 transkrip. Ada kertas transkrip yang ditulis, karena mungkin ada foto dan macam-macam. Itu ditaruh di kantor Indonesia Buku. Ditata dengan cara apa dan disimpan dengan cara bagaimana? Karena boleh tahu. Ya, itu sekarang digital. Semuanya digital. Tapi karena ternyata kalau kita ngamuk-ngamuk misalnya, kenapa arsip nasional itu lama sekali mendigitalkan? Sekarang memang ternyata rumit. Bukan rumit, tapi sangat detail, lama, dan membosankan. Siapa yang mau kan? Sangat sekali itu luar biasa. Itu luar biasa. Mau nanya, tadi yang masuk ke sekolah itu di Kediri? Kediri sekolah, sama Jepara. Sama Jepara. Kita semua sekolah itu, karena desa kecil. Apakah ada otorisasi dari dinas pendidikan? Karena kadang-kadang kok kayak gitu kan mereka agak menolak atau gurunya beban. Saya yakin sih gurunya senang karena jadi ada bahan pengajaran kan. Tapi kan mereka punya sistem birokrasi. Kita dekat kepala sekolah. Langsung kita tunjukkan kepala sekolah. Semua kepala sekolah kita tunjukkan. Jadi kita ambil kepala sekolahnya, kemudian guru-guru muda. Guru-guru tua enggak ketemu guru muda. Seperti progresif gitu ya, perkembangan. Jadi kepala sekolahnya langsung. Dipilih kepalanya atau dipilih yang kepala sekolahnya sudah didekati? Yang kemudian didekati dulu. Jadi kita yang paling dekat dan kita mempersulit diri ya. Kan enggak boleh mempersulit diri. Gitu. Kita nyari mudahnya itu, yang paling mudah didekati. Tertarik tadi ide bentuk dari apa, dari proyek yang di Pacitan menulis surat untuk Ibu Ani. Pacitan kotanya itu ya, kota kelahiran dan ada seperti nama si usaha di SMA yang dia menulis dan itu ada ngerti lahan yang mana menghadapi di lokasi Pacitan ini. Aku agak juga sama keputusan untuk menulis surat kepada Ibu Presiden terlibat mengadopsi cara-cara metode misalnya kayak Indonesia buku diadopsi buku dan sebagainya itu. Kemudian jadi sama mungkin pertanyaannya kayak Mirna tadi gitu, apa punya khawatiran pada independensi dari apa atau keterus berlanjutan watak dari apa ide apa community atau participation ini gitu, dan bahwa ini buat mereka dan ini gitu, bukan untuk kemudian dibuat untuk kepentingan pemerintah gitu. Kayak menulis surat buat Ibu Ani itu agak-agak bodoh sih deh. Apa yang kalau kalian buat surat apa namanya satu kebanggaan pasti dan mereka bangga sekali kalau dari desa dari kota kami presiden loh mereka bangga ini melihat itu. Kedua sebetulnya sebelum proyek itu kita masuk lewat pembuatan perpustakaan komunitas. Jadi kita buatin komunitas perpustakaan disumbang oleh semua orang kulit Jogja ini menyumbang buku ke sana, kita kebalikan sama Jogja ya, dari Jogja kita buat perpustakaan dulu memang. Nah bagaimana cara meluncurkan perpustakaan ini, tentu nggak mau bergabung orang lain kan, ayo bu, kita buat buku sendiri kenapa sih. Nah gitu. Yang bisa kan buat buku, bisa sederhana loh buat buku itu, kalau duitnya dari mana? Nah, sekarang ada POD kan, kalau tadi PDM kan print on demand gitu kan. Baru kita mau temanya apa. Jadi kita memang ada perpustakaan dulu kita buat bersama di sana. Pas kita luncurkan di hari pramuka lagi ya. Jadi semua anak itu orang pramuka semua. Harus upacara bendera. Gitu. Jadi sama buku itu. Sebenarnya kita mau mengajarkan itu menulis surat. Kan suratnya harus kemana kan masalahnya. Yang menentukan surat itu dikirim kepada Ibu Ani itu siapa? Warga di sini kita berunding sama fasilitator, teman-teman yang remaja-remaja itu, ya, teman-teman guru-guru di situ, kira-kira apa? Wah, jangan tahu rapat dong. Dan ini di atas gunung apa? Cerengos itu. Tempatnya. Kalau pemilihan tempatnya berdasarkan Jepara, Pacitan, Juli itu? Nah, itu tidak mempersulit teman. Karena mudah kita komunikasi kan seperti itu komunikasinya bukan lewat apa misalnya melalui riset misalnya bahwa ini tradisi dari Gajah Mada enggak permudah teman teman supaya ada yang merawat kan penting merawat masih bisa kita panggil dengan enak mudah gitu merawat ada yang kontinuitasnya itu. Jadi di kalau di Patean nggak ada pertanyaan karena sudah jelas kantornya di situ pusat arsip perpustakaan dan di kota lain. Metodenya selalu mulai dengan perpustakaan dulu atau cara ada cara yang lain? Ya kalau ke tempat Kediri sama itu lewat perpustakaan kita buat orang bacaan ke kampung dan mereka punya kalau itu belum ada. Kalau sudah ada ya sudah tinggal mengisi program aja. Dan lain halnya dengan Majalengka yang paling terbaru ini. Itu kota Haji Prosidi. Baru kita tahu bahwa di Majalengka itu ternyata ada Jalan Gajah Mada. Itu satu-satunya yang progresif untuk Sunda itu. Kita lihat pesantren Al-Mizan Kan Maman itu, nah di sana kita baru kolaborasi. Nah, jadi santri-santrinya yang dipanggil dan warga sekitar. Jadi sudah ada beberapa tempat memang eksperimen kampung Patean. Bisa dijelaskan kepada kita biasanya kalau tentang Indonesia Buku, tim intinya berapa? Kalau bikin program kayak gitu yang kerja berapa orang? Dan biasanya satu program berapa lama? kita semua bisa tahu. Ya, proyek khusus proyek sejarah kampung itu selama 2,5 tahun. Jadi buku tadi ya. Buku sama pengarsipan. Jadi setelah kita membuat buku itu mungkin merasa ada yang tertinggal gitu kan. Kan suara sudah diambil, sudah kita simpan kan, sudah kita rekam. Cerita sudah kita simpan gitu. Ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Benda-bendanya. Apa yang artefak yang mereka punya yang berharga. Nah, salah satu artefak itu adalah misalnya di kamar tadi itu. Artefak yang paling berharga yang ada di kamar. Maka ada tadi nanti tadi kalau dinonton seluruhnya itu ada konde itu dimana dia mengarsip rambutnya. Jadi rambut panjang selalu panjang dipotong lagi diarsip terus dia buat konde. Jadi ada sekitar 10 kondenya. Jadi dia nggak beli ya, tapi mengarsipkan rambutnya, potong, rambutnya dipotong, simpan. Kita switching, dikembalikan. Terus kita juga mencari apa model-model ijazah dari zaman tahun lama gitu sampai sekarang. KTP juga. Jadi kita seperti sensus, mengalahkan kelurahan. Masuk satu rumah. Jadi sekitar anak-anak itu 15 orang. Dibagi berapa kelompok, 4 orang. Setiap sore seperti ini, sepulang dari sekolah, itu mereka kemudian menyebari, mencari satu rumah, mendatangi apa yang bisa dihasilkan. Jadi kita seperti sensus, mencatat, caca apa saja di situ, caca harta sebetulnya, apa yang paling penting. Kemudian kita foto semua, kendaraan mereka memiliki, seragam sekolah, berapa semua apa yang paling kaya yang paling tua siapa aja semua di situ terus kalau meninggal itu dikubur di mana gitu. Terus jenis-jenis kalau ada yang lahir terus apa namanya ditaruh di samping rumah bentuknya apa terus kursi-kursi mereka kayak apa belakang rumah seperti apa pohon-pohon yang mereka punya seperti apa ya seperti itu. Mendekat waktu itu kan dibilang dekati dulu ibunya dan pemuda-pemudanya ya. Nah, mendekatinya itu spesifiknya gimana? Maksudnya apakah ikut PKK atau apakah nongkrong cangkruk ngopi masak sama bareng. Mereka dan itu timnya ibuku kan. Maksudnya untuk melakukan itu biasanya kan memang kita memang pendekatan berapa bulan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diuraikan lebih panjang tentang prosesnya itu kan maksudnya itu susah. Kalau sudah lancar itu sampai kamar boleh ya. Iya. Sampai kamar bisa disuting itu kan udah luar biasa ya. Monggo masuk kamar. Kamar juga kamar tidur loh ya. Berarti udah dekat sekali. Memang maksudnya itu luar biasa panjangnya. Itu sekitar 1,5 bulan membudi satu persatu itu kan. Yang PAUD itu yang pengajian itu guru PAUD-nya kita dekati. PAUD Usianya itu kan mereka punya warga tuh selalu tempat berkumpul lah kita mendekati di situ. Setelah fix mereka kita sebut mereka fasilitator lokal. Jadi orang lokal yang tahu tentang itu. Setelah fix mereka sudah dipegang gitu kan diajak ke perpustakaan diajak ke grup itu baru kemudian mendatangi para riset muda itu. Kira-kira siapa ya yang mereka akan nyebut semua. Setelah menyebut semua, baru kita minta izin ke orang tuanya bahwa anak itu menulis. Jadi masuk dalam positif kan, masuk menulis masalah luar biasa, bagus tuh. Jadi bukan menulis apa tapi suruh menulis, belajar menulis di perpustakaan. Nah baru setelah itu baru mereka kita kita pertemukan seluruh warga ini. Yang mau datang saja itu lewat kenduri di perpustakaan apa kan kenduri ya upacara ritus ya ritus yang mereka lakukan kenduri ya kita tanya kapan biasanya momentum hari baik gitu, yang tua-tua segini-gini aja mereka udah kita datangkan seluruhnya yang tua-tua itu semua ketua RW sama makan-makan baru kita periksa belakang begini. Jadi kita nggak usah, jadi mudah, kaki tinggal anak aja bersila kan, sudah nggak usah jalan-jalan dulu kan. Baru kita beritahu mereka, oh iya bisa anak saya, cucu saya juga mau itu kan. Punya cucu nggak pak, mbah, oh iya punya cucu ya, udah ikutan cucu. Barulah teknik gimana sih gitu, cara memilih. Setelah itu langsung jaya kan. Tapi itu anak-anak kan, kalau ibu-ibunya gimana? Ibu-ibu? Ya itu yang biasanya. Ya tadi itu ibu-ibunya. Oh itu juga? Oh, makanya semuanya itu warga itu kita kumpul semua. Ibu-ibu. Makanya dari PAUD tadi, grup PAUD tadi kan ibu-ibu. Oh PAUD, iya. Terus ibu Aisyah, ibu Aisyah itu, ini memang mama dia ya. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Ini kan mama dia di sini ya, maka kita dekat Aisyah. Iya, iya. Nah, kebetulan juga, kebetulan juga salah satu pengobat Aisyah itu adalah yang sering masak di perpustakaan Indonesia Pukul Angkringan. Ya, sudah ngobrol di belakang aja. Udah. Terus, ketua ibu RT itu yang sering membersihkan perpustakaan. Nah, itu semua perpustakaan. Paten itu keluar di situ, di kamar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jadi ini mainnya di dapur, langsung dari dapur. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, situ. Mesti. Jadi pendekatannya sangat sosialistik. Antropolog. Silakan teman-teman. Tapi ada perlawanan nggak? Sempat ada curigaan. Resistensi dari warga. Kalau resistensi yang besar tidak, tapi kalau marah-marah sama anaknya iya, karena anaknya pas kita tahu dia pulang kan, ternyata belok di alun-alun itu pacaran. Tetap dicari di sini karena dia pamitnya ke perpustakaan untuk menulis. Resistensinya di situ, jadi kita lah yang harus ke bapak ibunya untuk menjelaskan. Karena memang tadi antisipasi oleh Pak Bondan Nusantoro. Kendala-kendala yang muncul nanti adalah kalian harus disiplin. Kalau mereka perjanjian pulang jam 8, habis menulis, ya pulang. Kedua, antisipasi yang pacaran. Ada yang pacaran juga, tapi diawasi terus. Iya. Terus, ada yang mengganggu tim. Itu kan sering. Ada yang pacaran. Kendala-kendalanya di situ. Jadi karena memang niatnya awal tadi memang menulis bersama kan, jadi warga itu sudah menulis, membuat buku gitu kan, karena mereka masih baru sekali. Kok bisa anak saya bisa buat buku? Saya yakin kan mereka bisa, karena itu mereka nggak terlalu mencurigai proyek terselubung apa. Padahal kalau kita tahu itu Indonesia Buku basisnya Lekra kan, makanya buku Lekra itu nggak pernah dibedah di sekalipun. Jadi kita maksudnya masuk kebudayaan aja. Pertanyaan mundur lagi, kalau mundur jauh bahkan mungkin sebelum program ini, kenapa bikin program semacam ini? Apa yang kamu lihat, persoalan apa yang ada di kampung ini atau di negeri ini sehingga kamu merasa perlu membuat program semacam ini? Bosan buat sejarah besar. Karena sebelumnya itu Indonesia Buku itu membuat sejarah selama setahun day by day kronik tebalnya 1,7 meter. Selama 4 tahun membuat itu kan. Dari tanggal 1 Januari 1908 sampai tebalnya nasional kan 31 Desember 2008 day by day Indonesia. Buat apa? Senang. Buat. Bukan untuk negara, bukan negara. Negara enggak benar-benar hidup untuk buku. Negara tidak menyumbang 1000 rupiah pun untuk proyek itu. Itu disumbang oleh lukisan. Nah, ya. Karena pendirinya kita kan semuanya perupa ini. Sedangkan tahun 2008 kan, lagi booming sini depan. Jadi mereka jual juga lukisan, mereka biayai itu. Jadi betul-betul hobi. Kan bosan itu kan, sebenarnya asal di Indonesia. Terus dengan program-programnya sekarang sudah bosan belum sih? Yang kecil-kecil, saya nanti bos gitu. Belum masih yang permintaan. Jadi sebelumnya itu memang kita risetnya riset besar semua Indonesia. Kemudian kita meluncur ke daerah kampung yang paling kecil lingkungan sekitar juga. Masa kita mengenal macam-macam daerah tapi silakan teman-teman ada komentar pertanyaan dari Semarang, Surabaya, Jambi, Jakarta. Midnight, do you have any problem? No? Budi? Nuning? Saya mikirnya tuh kalau proses pendekatan tadi itu tuh pasti trial and error ya. Maksudnya tidak ada persiapan atau rumusan tertentu harus dilakukan gitu. Itu seperti apa? Pak Bondan, jadi kita sudah memakai metode ketoprak masuk kampung. Jadi kita dekat pengalaman itu kan. Bagaimana? Maksudnya jauh sebelum itu sih, maksudnya memilih ketoprak sendiri atau kenapa seni dan budaya? Oh, kita dekat sama Pak Bunda. Jadi selalu kita menggunakan hal-hal yang mudah, jaringan, ya. Apa yang kita bisa. Jadi kita pakai cara terkoprak mendekati dengan kesenian. Kedua, mereka kenal Pak Bunda. Oh, berarti memang kan Pak Bunda, kan? Ada jaminan. Ada jaminan. Ada jaminan. Ada yang ini orang terkenal yang ini. Pak Bunda. Jadi ya, kalau kita sendiri misalnya nggak mungkin orang tuh. Jadi misalnya ya, ketika melobi ini yang video tadi kamar itu, ya kita nggak mungkin lah. Kayaknya kita lobi satu orang tua. Orang tua kan punya teman, ya sesama temannya saling berbicara ya, ya itu gampang. Jadi itu lah. Oh iya ada teman saya ketua RT ya, Pak Subali yang sudah 80. Teman saya main dulu itu. Pengajar kode main-main apa main kelereng kalau main apa itu bisa kamu aja. Hanya dia yang kesana untuk menceritakan apa program kita ini. Jadi mudah cepat pulangnya itu. Jadi kita dekati yang paling berpengaruh siapa. Bahkan kalau ada premannya dekati. Omong-omong teman-teman untuk yang belum pernah ke Indonesia buku, kalau sesudah acara bisa berjalan saya kira kurang dari 10 menit. Kalau mingguan bisa melihat arsipnya dan seterusnya sangat dekat di sini. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya. Aku mau tanya, ketika proyek-proyek ini direproduksi di beberapa daerah, Mas sendiri punya kekhawatiran bahwa nanti proyeknya akan menjadi agak generik nggak sih misalnya? Akhirnya jadi seperti pelatihan menulis, lalu membuat buku, dan aku membayangkan karena takutnya nanti seperti proyek-proyek video pasifik yang akhirnya membuat video-video yang mungkin cerita di beberapa daerah tapi teknik dan model penyampaiannya sama. Jadi strategi apa yang digunakan untuk ya ada seperti ada tema tadi, gimana untuk menghindari itu ketika proyek ini direproduksi? Orang kampung itu menurut mereka membuat buku itu sangat apa wah sangat wah mereka sangat tidak berdaya membuat buku itu. Mungkin kita itu biasa kan tiap hari kali ya toh mereka itu sangat tuna dengan buku itu ya. Mereka masih yang ketika di bau mereka sangat antusias sekali membuat buku ternyata gampang ya. Tapi kalau kita biasa itu biasa sekali ya, tidak tiap hari ya. tiap hari buat itu. Sampai kita juga bosan kan. Tapi mereka minta itu, mereka pengen ada bukunya. Kami punya sejarah sendiri. Makanya sering kita bilang, gimana kalau Tuhan aja? Enggak, pengen bukunya aja. Ya udah. Jadi empat ini ada fotonya. Kan cuma itu empat perangkat juga. Malah ya, foto, video, suara, dan teks. Jadi hanya empat yang kita tawarkan mereka. Silahkan pilih. Nah, ada yang ini semuanya aja. Ngomong gampang. Ya, ini foto tadi ya. Nah, ini kita, ya sekarang teksnya kalau gampang gitu kan. Nah, gimana pendanaannya? Ya, udah patungan aja yang pendanaan. Salah satu soal yang beberapa kali muncul sejak kemarin sampai sekarang berkaitan dengan penulisan sejarah komunitas atau sejarah partisipatoris atau nama-nama yang lain adalah soal kebenaran. Itu ditanyakan berkali-kali dalam dua hari ini. Bagaimana menghadapi soal semacam itu? Bukan saja soal verifikasi, tapi juga kebenaran, soal membuktikan juga. Karena misalnya tadi aku ada komentar tadi pagi, jadi kalau sejarah lisan itu kebenarannya asal diyakini, gitu ya. Semakin diyakini semakin benar. Tentu saja kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang itu, tapi aku ingin dengar komentar dari Wahyudin. Kalau kita juga muncul tadi kan, Mbak Jenata itu ya. Di warga juga ada perdebatan seperti itu. Bagaimana membuktikannya? Ya sudah, masukkan aja seluruh ceritanya. Kemudian kita buka kan, terbuka. Makanya buku itu kita bagi ke warga kan. Ya makanya tadi bilang tadi itu apa, salah satu abdi dalam itu mengkoreksi. Ini keliru. Dengan cara apa lagi kita membuktikannya kan, kebenaran itu. Makanya kita buka, kita publish, kita produksi gitu. Supaya terbuka, wah ini benar, ini salah gitu. Tapi karena buku ini udah, maksudnya, tadi kan ada buku ini, pernah di launch, ada acara warga yang di launch, dan mereka bisa, misalnya kalaupun ada yang salah sih, mereka bisa bantah-bantah di forum yang sama. Apakah itu udah dilakukan? Oh, kita belum pernah membuka ruang debat, tapi meluncurkannya itu diluncurkan di Gamelan Jolaras. Jadi di Taman Sari itu ada satu pelosok gang itu di ujung itu, nah, kita belum pernah luncurkan sih. Namanya keluarga senang-senang saja. Bacaan. Satu catatan mungkin kalau mengingatkan lagi di hari pertama, Bambang Purwanto menyebut bahwa salah satu hal yang penting dari historiografi dia adalah satu proses kebudayaan, dan karena dia proses kebudayaan dia tidak statis, dan karena dia tidak statis kebenarannya tidak tunggal tetapi jamak. Jadi Muhyiddin memberikan contoh, ya ditulis saja dua-duanya. Nah kalau dulu kami waktu di Cimunan ditampilkan dua-duanya. Jadi misalnya ada forum di mana orang tua punya banyak versi, kepentingan kita, dan saya kira dengan proses semacam ini bukan mencari kebenaran yang tunggal, tapi semua versi ini bisa muncul. Yep. Dan kalau kami belajar dulu waktu di proses Cimunan, justru ketika ada perdebatan di antara warga itu sambil menyelesaikan konflik ternyata. Gitu. Oh enggak, ini bisa ini dan seterusnya, itu konflik dengan sendirinya di antara orang-orang yang berkonflik ya di kampung itu biasanya bisa sambil selesai. Nah, kita bisa pending dan bicarakan lagi karena ini soal yang pasti akan muncul lagi, orang pasti akan ribut kebenaran. Juga soal seleksi peristiwa, seleksi arsip. Kita mendekati jam 5. Ya, bagaimana pembagian kerja di tim intinya? Apakah jumlahnya juga selalu sama? Jumlahnya berapa? Di setiap wilayah itu. Di wilayah ya. Tim intinya itu kerjanya ngapain aja? Personal. Tim inti. Yang mungkin disebut tim inti itu tim kreatif. Tim kreatifnya itu ada 4 orang itu. Yang mendampingkan 4 bab. Bukunya itu 4 bab. Jadi kita membagi kelompok itu berdasarkan bab-bab buku. Jadi memang plotnya buku. Jadi satu misalnya dari Lombok itu di Kampung Nagam gitu. Dia mengurusi Kampung Nagam. Jadi mereka lah keliling itu. Tapi kita cross remaja-remajanya. Remaja nggak di Surya, kita mereka suruh riset Patehan supaya kenal tetangganya. Yang apa Nagan itu kita ambil dari taman gitu. Begitu seterusnya di cross supaya mereka saling mengenal. Karena mereka selamanya sangat jauh, nggak pernah akur itu. Semuanya punya geng-gengnya sendiri. Nah gitu. Nah makanya kita kumpulkan mereka kemudian dia. Satu koordinator di tiap bab, terus selain koordinator itu mungkin fasilitator apa? Ah, satu yang sinyal dua itu yang mendampingi itu adalah orang dewasa dalam kampung. Jadi kita panggil orang dewasa dari kampung. Yang mendampingi remaja yang SMP sama SMA tadi itu. Dikasih pelatihan jurnalistik dasar. Seperti itu. Jadi ada di tetap dampingi. Ya semacam lokal karya tapi panjang sekali. 2,5 tahun. Dan model tim ini juga diduplikasi kemana-mana. Satu koordinator untuk. Duplikasi. Jadi tergantung kebutuhan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk ini. Ini kita akan lanjut dengan beberapa presentasi kasus. Ada dari Kunci, ada dari Arkom, terus siapa lagi di mestinya ada dari grup. Nanti akan ada perubahan, jadi kurang lebih besok kita akan dengan kasus yang berbeda. Nah, tawaran saya dan sekaligus minta izin kepada Muhyiddin, kalau teman-teman bersedia bisa jalan kaki menyeberang alun-alun melihat pusat arsipnya Indonesia Buku. Iya, di sana juga ada namanya arsip komunitas. Sudah ada 100 sampai rekam komunitas yang berkunjung. Makanya tadi itu terumbu komunitas. Berkunjung juga meninggalkan meninggalkan jejak. Meninggalkan ayat-ayat. Meninggalkan cerita. Nah, makanya kita buat radio baru. Nanti di-share di lewat streaming. Jadi arsipnya. Jadi arsip komunitas. Jadi kalau teman-teman singgah. Untuk teman-teman yang dari luar kota, nanti malam masih ada pertunjukan pesta boneka. Hari terakhir, saya sendiri dengan satu atau dua orang akan berketoprak topong di kawasan. Jadi kalau mau bergabung atau bertanya tentang dua acara itu, silakan tanya saya berdina atau teman-teman lain yang dikunci. Sampai ketemu besok jam 10.